Roma dipu enem. Oto apangale kuanenta, mujongale tagagalai bule iurau kiriubaga, ta kisedda. Sita simamate kajo, muriri manua pele pak sita kabagania. Ele tak pak nua gaikam, sangamberi siturarau kabagat Kristus Yesus, kabagat kamatiat niale ataturau, oto aturatia kean sita pasambania kapasiraukat kabagat kamatiat, bule kele katu susurut Kristus kasimamate kalulut pulacanan ukui, kiseda leukte tapuri manua kabagat puriri manua sibau. Aipoi ke ai bailiwan sita sara kabagat pukerekat kamatiat nia, bailiw lewe cita sara kabagat katu suruat nia. Taagai poi pusiri manuata siburu atu silik tengah kean pasamba Kristus, bule imalose tubuta simajo, buyan tapu pagu kulit nake minca tubuta kajo. Aipoi sia simamatei, abelangan sia kageget jo. Oto ke amateyan sita pasamba Kristus, matonem bagata, muriri manua leo sita pasamba nia. Taagai poi Kristus lepa ai tu suru kasimamate taan amate nia minca taan ai panene nia kamateyat kamateyat nia poi nia te matei masibairat jo sanga minca le teret buru-buru samba puriri manua nia nia te muri manua katai kamanua kise te kakam nuadya ke kam tubumui amatean kam kajo tapoi muri manua kam katai kamanua kabagat Kristus Yesus. Oto buyan no baake kam tubu mui sima mateyat nekne ipanene nia jo masiredet pubot bonan nia. Samba buyan nusege ake kam lado tubu mui kajo ibailiu nia pamatei pukataikat katai kamanua le sege ake kam tubu mui sima matei siburu kineneget amuri manuangan. Samba sege ake kam lado tubu mui katai kamanua ibailiu nia pamatei puroi poat. Taan poi ipanenene kam jo, ai poi taan anai kam kakup kumen surukat, ayan le kam kakup kumen kilubagat tai kamanua. Oto kipangan le, mujongan le tagagalai, kalulut taan anai sita kakup kumen surukat, ta poi kakup kumen kilubagangan le, ta kisedda. Ta nuagai kam, katubut kasei nusege kam tubumui ibailu pagugulet masireddet nia, ai bai liwan kam pagugulet nia redenen mui, elek kajo sikau kam kapulangokat, elek kapure reddet sikau kam kapuroi poat. Tapoi sura le katai kamanua. Siguru pagugulet jo tedda kam, tapoi kineneget anu reddet nan kam nganturat sinige akenen kakam, sibara kasanga lio pa atuat mui. Atu bela kean kam kajo, ai bai liwan kam pagugulet puroi poat. Kapasikat pu pagugulenan le kutiboy nek-nek kakam, kalulut magulai pele tubumui. Kele sesegi ake mui ladau tubumui, bailu pagugulet pululinan, sama pukataikat si kau kam mukatai, kau kiseda leuk kineneget, nusegi ake kam ladau tubumui, bailu pagugulet puroipuat, si kau kam bailu sipunenan. Aipoi kateteret pagugulet jo pele kam, abelangan kam kapuroipuat. Buat apa anu silok kam sedda? Sangamberi ni anekne si kau kam maila kini neget. Aipoi kali pakat sangamberi ni anekne ia te kamateyat. Tapoi kini neget kele aitu bela ake kam kajo. Samba aibailu kam pagugulet te kamanua. Bara buamui si kau kam bailu sipunenan. Samba kali pakat nia ia te purimanuayat si taita tata. Aipoi upajo ia te kamateyat. Panguruat te kamanua geti. Ia te puri manuaya cita-tata-tata kabagat Kristus Yesus Tuhan ta.